إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis 1109. Hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Dulabi dalam kitab Al-Kuna wal Asma, dari jalan Abu Ghifar. Ia berkata haddatsana Abu Tamimah Al-Hujaimi dari Abu Jurai Jabir bin Sulaim. Ia berkata ra'aitu rajulan yasdurun nas an ra'yihi la yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Aku melihat ada seorang laki-laki di mana orang-orang mengikuti pendapatnya. Tidak ada yang ia ucapkan kecuali mereka mengikutinya. Qultu, lalu aku bertanya, man hadza, siapa orang ini? Qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu alaikas salam ya Rasulullah. Marratain. Lalu aku mengucapkan kepada Rasulullah alaikas salam ya Rasulullah. Dua kali. Qal, maka Rasulullah SAW bersabda, la taqul alaikas salam. Jangan kamu ucapkan alaikas salam. Fa inna alaikas salam tahiyatul mauta. Karena alaikas salam itu tahiyatnya mayat. Ya, maksudnya, kata para ulama, orang-orang Arab biasa mereka memulai salam untuk mayat itu dengan mengucapkan alaikas salam. Sementara yang dianjurkan oleh Rasulullah apa? Assalamualaikum atau assalamualaika, ya, atau salamun alaik boleh. Tapi kalau kita menjawab kepada orang, kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, enggak masalah. Qul assalamualaik, tapi ucapkan assalamualaika. Qala qultu, lalu aku berkata, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah? Qal, beliau menjawab, ana Rasulullah alladhi idza asabaka dhurrun wa da'awtahu kashafahu ank wa in asabaka 'amu sanatin fad'awtahu ambataha lak wa idza kunta bi ardin qafra aw falatin fadhallat rahilatuka fad'awtahu raddaha 'alaik. Kata Rasulullah, aku adalah utusan Allah yang apabila kamu ditimpa bencana lalu kamu berdoa kepadanya, niscaya Allah akan menghilangkan ya dari kamu. Dan apabila kamu ditimpa musim kekeringan lalu kamu berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan tumbuhkan pepohonan untukmu. Dan apabila kamu berada di sebuah tanah yang tandus lalu kendaraanmu hilang, lalu kamu berdoa kepada Allah, niscaya dia akan mengembalikannya kepadamu. Qultu i'had ilayya i'had li. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat, berikan aku bujangan. Qal, maka Rasulullah SAW bersabda, la tasubbanna ahadan, jangan kamu mencaci maki siapapun juga. Wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf, dan jangan kamu menganggap remeh sedikit pun perbuatan yang baik. Wa antukallim akhaka wa anta mumbasitun ilaihi wajhuk inna dhalika minal ma'ruf. Dan kamu mengajak bicara temanmu atau saudaramu sementara wajahmu itu berseri-seri kepadanya, itu termasuk perbuatan ma'ruf. Warfa' izarak ila nisfis saq fa in abaita fa ila al-ka'bain. angkat sarungmu, angkat sarungmu itu sampai pertengahan betis, dan jika kamu tidak mau maka sampai ke mata kaki saja, artinya tidak boleh lebih. Wa iyyak wa isbalal izar fa innaha minal makhilah. Hati-hati kamu jangan sampai melorotkan kainmu melebihi mata kaki, yaitu isbal, karena itu termasuk kesombongan. Wa innallaha la yuhibbul makhilah. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh. Wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi. Dan jika ada seseorang yang mencaci maki kamu dengan aib yang dia ketahui ada pada diri kamu, maka jangan kamu membalas dengan mencaci maki dia dengan aib yang ada pada diri dia, yang kamu tahu dia ada padanya. Fa inna ma wabalu dzalika 'alaihi, karena dosanya dia yang akan menanggungnya. Hadis ini ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum, kata Syekh Albani, rijaluhu rijalul Bukhari. Perawinya perawi-perawi Imam Bukhari kecuali Abu Ghifar ini, namanya Al-Musanna bin Sa'id At-Ta'i, dia seorang yang fiqah, sehingga sanad hadis ini sahih. Iya. Demikian pula kata Syekh Al-Bani, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dari jalan lain, dari Abu Tamimah, dan beliau mensahihkannya dan disetujui oleh Imam Al-Dhahabi. Dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dari jalan Khalid Al-Hadza dari Abu Tamimah secara ringkas. Iya. Dan juga hadis ini mempunyai jalan yang lain, dikeluarkan oleh Ad-Dulabi dari jalan Ziyad Al-Jassas dari Muhammad bin Sirin. Ia berkata, haddathana Jabir bin Sulaiman Al-Hujaimi Abu Jurai. Ia berkata, aku datang kepada Nabi SAW al-hadis secara ringkas. Juga hadis ini mempunyai jalan yang ketiga dengan sanad yang sahih. Iya. Dan nanti akan disebutkan di nomor 1352. Hadis ini akhi, kita ambil faedah yang pertama, makruhnya memulai salam dengan ucapan alaikassalam, alaikumussalam. Kenapa? Kata Rasulullah, karena itu termasuk tahiyat mayat. Karena orang ini mengatakan alaikassalam ya Rasulullah, kata Rasulullah, la takul alaikassalam, jangan kamu ucapkan alaikassalam. Ya. Fa innaha tahiyatul mauta, karena itu tahiyat orang mayat, orang yang sudah meninggal dunia. Tapi ucapkan assalamu alaik. Faedah yang kedua, kita ambil faedah dari hadis ini, bahwa orang yang mengucapkan tahiyat seperti ini, maka kita tidak membalasnya pun tidak apa-apa, karena Rasulullah tidak membalasnya. Orang yang mengucapkan tahiyat seperti tadi alaikassalam, maka kita tidak perlu menjawabnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak menjawabnya. Rasulullah hanya mengatakan, jangan kamu ucapkan alaikassalam, tapi ucapkan assalamu alaik. Di situ Rasulullah tidak menjawabnya. Ya, maka dari itu kalau antum ada orang berkata kepada antum alaikassalam, jangan dijawab. Sama aja dia mengatakan ente udah mati gitu. Ya, tahiyatnya mauta. Hadis ini juga kita ambil faedah yang ketiga, ya akhul Islam azakumullah wa iyakum, disyariatkannya meminta wasiat kepada orang-orang yang saleh, kepada alim ulama. Ya, jangan nasihat. Gimana orang ini datang kepada Rasulullah dan meminta nasihat kepada Rasulullah, jangan. Dan tentunya kita yang dimintai nasihat, Pak, jangan pelit. Karena kata Rasulullah, hak muslim atas muslim 6. Di antaranya, wa idza stansahaka fansahhu. Apabila dia minta nasihat kepada kamu, berikan nasihat. Walaupun hanya sebatas kita mengucapkan bertakwalah kepada Allah, udah selesai. Ya, toh itu juga nasihat, ya. Hadis ini juga menunjukkan, ya akhul Islam, adab-adab yang agung. Di mana Rasulullah SAW memberikan di sini nasihat-nasihat yang bagus sekali. Apa itu? Yang pertama, jangan mencaci maki siapapun juga. Siapapun jangan dicaci maki. Walaupun orang tersebut mencaci maki kita, jangan. Ya, kadang kan kita ini mudah terpancing, Pak. Apalagi yang namanya di media sosial ya. Yang namanya di media sosial itu sering terjadi perdebatan, debat. Kemudian orang yang berdebat dengan kita mengucapkan kata-kata apa? Kotor. Terpancing emosi kita. Makanya kita balik mencaci maki. Ini jangan ya. Ya, karena Allah Ta'ala berfirman apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil, orang-orang bodoh itu mengajak bicara kamu ya dengan kata-kata yang tidak baik, qalu salama, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Adab yang kedua, apa yang Rasulullah sampaikan di sini, jangan menganggap remeh perbuatan ma'ruf sedikit pun juga. Kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kamu anggap remeh perbuatan ma'ruf sedikit pun juga, jangan. Berapa banyak ya akhi perbuatan yang sedikit tapi ternyata di mata Allah besar. Berapa banyak perbuatan yang kita anggap remeh ternyata di mata Allah apa? Besar. Contoh misalnya kata Rasulullah apa? Idza anfaqa rajul bi adli tamratin min kasbin tayyibin taqabbala Allahu bi yaminihi wa yurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwah hatta tasira mithlal jabal. Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma. Bayangkan sebutir kurma apa? Dari usaha yang halal. Maka Allah akan terima dengan tangan kanannya. Lalu Allah kembang biakan sehingga menjadi sebesar gunung. Bayangkan, Masya Allah. Siapa di antara antum yang pernah berinfak dengan sebutir kurma? Saya yakin mungkin orang miskin pun gak bakal mau terima sebutir kurma. Kecil. Tapi karena ia lakukan itu dengan keikhlasan dari usaha yang halal, Allah tidak melihat dari sisi kuantitasnya, Pak. Tapi dari sisi keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ucapan yang sedikit, walaupun kita hanya tersenyum kepada saudara, kita terkadang banyak menganggap remeh masalah senyum. Tersenyum itu sendiri sudah kebaikan ya. Kata Rasulullah, tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu itu apa? Sodaqoh. Jangan kita anggap remeh. Ya. Kata Rasulullah, ittaqullah walau bisyiqqi tamrah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqun nar. Pelihara diri kalian dari api neraka walaupun berinfak dengan setengahnya kurma. Setengahnya kurma, masyaallah. Dan juga ingat, ya akhi, ya. Kita pun jangan menganggap remeh perbuatan buruk sekecil apapun. Kata Rasulullah, innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah ma yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba ada yang mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah dan dianggap remeh, kata Rasulullah. Dianggap apa? Remeh. Ternyata gara-gara ucapan itu Allah masukkan ke dalam api neraka sejauh 70 tahun. Bayangkan gara-gara satu ucapan yang dianggap remeh. Makanya ya akhi azakumullah, Rasulullah mengatakan jangan kamu menganggap remeh perbuatan baik sedikit pun juga, jangan. Iya. Kata Rasulullah, dan kamu mengajak bicara saudaramu sementara wajah kamu berseri-seri kepadanya, itu termasuk perbuatan ma'ruf. Artinya perkara ini banyak orang menganggap remeh. Ya, kalau kita sedang bicara sama teman dalam keadaan wajah kita berseri-seri menyenangkan. Ya, terkadang kan sebagian orang, Pak, ada yang jaim, tahu jaim. Jaga image. Ya. Kenapa kalau ngomong sama orang wajahnya itu diseriusin? Biar apa? Biar kereng. Biar orang menghormati dirinya. Biar orang apa segan pada dirinya. Bukan seperti itu caranya. Justru kalau wajah kita itu cemberut di depan orang, orang tuh semakin gak suka kepada kita. Tapi ketika kita wajah kita berseri-seri, ya tersenyum, insya Allah. Makanya Rasulullah SAW berseri-seri. Bahkan terkadang, ya, sebagaimana pernah saya sampaikan, Rasulullah SAW tersenyum lebih tersenyum kepada orang yang apa namanya melakukan akhlak yang buruk ataupun perbuatan maksiat dibanding kepada orang yang soleh. Mungkin antum masih ingat hadisnya ya, bahwa ada seorang laki-laki minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melihat, apa kata Rasulullah? Bisa akhul asyirah, bisa ibnul asyirah. Itu seburuk-buruknya teman. Kan akhlaknya yang buruk dia itu. Kemudian orang ini datang ke Rasulullah, ketika ia berada di hadapan Rasulullah, Rasulullah SAW apa? Tersenyum. Setelah itu orang itu pergi. Datang orang kedua, kali ini orang soleh. Dia minta izin mau ketemu Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat dari kejauhan, Rasulullah mengatakan, ya ni'ma ibnul asyirah, ni'ma akhul asyirah. Itu orang sebaik-baiknya teman, akhlaknya luar biasa. Ketika bertemu Rasulullah biasa saja, ya, enggak tersenyum, biasa saja ke dia. Sehingga akhirnya Aisyah merasa heran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi memberikan alasannya apa? Ya, kata Rasulullah, ya Aisyah, ya, inna ashaddan nasi adzaban yaumal qiyamah man wada'ahun nas ittiqa'a syarrih. Wahai Aisyah, sesungguhnya di antara orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat, yaitu orang yang dijauhi manusia karena takut dari apa? Keburukan akhlaknya. Terkadang, Pak, karena lisan kita yang suka apa? Nyakitin gitu kan. Mungkin kita kalau ngomong nyakitin, apa sih, nyelekit gitu loh ke hati orang tuh. Akhirnya orang-orang malas bergaul dengan kita gara-gara itu. Berarti kita termasuk hadis tersebut. Iya. Orang-orang yang termasuk yang paling keras siksanya pada hari kiamat. Na'udzubillah. Mas'allah assalamata wal'afiyah. Kemudian adab selanjutnya yang Rasul ajarkan dalam hadis ini apa? Kata Rasulullah, warfa izaraka ila nisfis saq. Angkat kainmu sampai pertengahan betis. Fa in abait, kalau kamu tidak mau, maka sampai apa? Sampai ke mata kaki. Iya. Dan jauhi oleh kamu isbalul izar. Apa itu isbalul izar? Itu memakai sarung atau kain melebihi mata kaki, karena itu termasuk keangkuhan, kesombongan. Dan sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Ini hadis membantah orang yang mengatakan boleh isbal kalau tidak sombong. Memang sih ada hadis riwayat mereka yang mengatakan gak apa-apa selama gak sombong. Dalilnya hadis Abu Bakar. Waktu itu Abu Bakar berkata kepada Rasulullah apa? Ya Rasulullah, inna izari yastarhi. Hai Rasulullah, sarung saya ini suka melorot. Dan saya berusaha supaya tidak melorot. Jadi setiap melorot, dinaikin lagi. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya Aba Bakrin, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Hai Abu Bakar, kamu tidak melakukan perbuatan itu karena sombong. Sehingga diambil oleh sebagian orang mengatakan, oh berarti kalau enggak sombong boleh. Karena Abu Bakar mengatakan, kamu tidak sombong, hai Abu Bakar. Padahal kalau kita perhatikan, Pak, yang dimaksud oleh Rasulullah tidak sombong di situ apa? Abu Bakar mengatakan, saya sarungnya suka melorot. Karena Abu Bakar kurus, akhi. Jadi kalau pakai sarung itu suka melorot gitu. Dan saya berusaha menjaga supaya tidak melorot, dinaikin lagi. Nah, yang Rasulullah katakan tidak sombong itu yang seperti itu. Makanya kata para ulama, tidak sombong itu adalah kalau dia melorotkannya tidak sengaja. Adapun yang sengaja yang melorotkan, itulah sombong. Karena Abu Bakar tidak sengaja. Dan Abu Bakar berusaha untuk menjaga supaya apa? Tidak melorot. Iya. Demikian pula hadis riwayat Muslim di mana Rasulullah SAW sabda, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaih. Siapa yang menyeret kainnya karena sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya. Hadis ini pun tidak menunjukkan berarti kalau tidak sombong boleh, tidak. Karena kata Rasulullah dalam satu riwayat apa? Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa-apa yang melebihi mata kaki dari kain maka tempatnya dalam api neraka. Ini ancaman mutlak. Dalam hadis tadi siapa yang menarik kainnya karena sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya. Lihat Pak, hukumnya dan sebabnya berbeda. Dan ini mutlak tidak bisa dibawa kepada muqayyid, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Karena yang pertama apa? Orang yang memakai melebihi mata kaki dalam api neraka. Yang kedua apa? Siapa yang menarik kainnya karena sombong tidak akan dilihat oleh Allah. Beda tidak hukumnya, Pak? Beda hukumnya. Kalau ini mutlak neraka, yang satu Allah tidak akan melihat kepadanya. Berarti ya, kata-kata sombong di situ ya akhul Islam azakumullah tidak bisa difahami kalau tidak sombong berarti boleh, tidak. Sebab Rasulullah dalam hadis ini tegas mengatakan, jauhi oleh kamu isbal, karena isbal termasuk kesombongan. Isbal itu sendiri sudah termasuk apa? Kesombongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, iyak wal isbal fa innal isbala minal makhilah, kata Rasulullah. Karena isbal itu sudah termasuk kesombongan, dan sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Makanya kata Syekh bin Baz, ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan sombong artinya sengaja menyeret kainnya di bawah mata kaki. Adapun kalau tidak sengaja maka tidak disebut apa? Sombong. Ya. Maka dari itu ya akhi anzakumullah wa iyakum, hati-hatilah dengan yang namanya isbal, akhi. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa isbal itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Kenapa? Karena ada ancaman yang berat dari Rasulullah SAW yang dikutip oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW sabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim walahum adzabun alim wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim." Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi dia adab yang pedih. Masyaallah, bayangkan tiga orang ini tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan, dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa di antara tiga orang ini? Nah, Rasulullah di antaranya apa? Al-musbil izarahu. Orang yang memakai kain melebihi mata kaki. Ancamannya berat loh, Pak. Allah tidak akan mengajak bicara. Allah tidak akan melihat kepada dia. Allah tidak akan mensucikan dia. Dan bagi dia adab yang pedih. Ini bukan ancaman remeh, Pak. Makanya sebagian ulama mengatakan isbal itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Cuman aneh ya, di zaman sekarang orang yang isbal ini kayaknya dianggap apa gitu ya. Dianggap teroris lah. Dianggap macam-macam, tapi sabar akhi, memang sudah sunnatullah ya. Orang-orang yang ingin menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pasti dimusuhi. Kalau antum pelihara jenggot niatnya cuma sebatas tren, enggak bakal dimusuhi. Tapi kalau antum pelihara jenggot tujuannya ngikutin sunnah, beda, mata manusia itu beda, setan tuh enggak suka sama antum. Iya. Makanya aneh kan? Orang-orang menganggap orang yang teroris itu cirinya berjenggot di atas mata kaki gitu kan. Padahal itu semua dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, fadl Islam azakumullah. Adab selanjutnya yang Rasulullah sallallahu ajarkan di hadis ini apa? Bila ada seseorang, kata Rasulullah, wa ini mru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fih. Apabila ada orang yang mencaci maki kamu, menjelek-jelekan kamu dengan aib yang dia tahu ada pada diri kamu, jangan kamu balas dengan cara kembali kamu menjelek-jelekan dia dengan aib yang kita tahu ada pada dia. Karena kita terkadang akhi, ketika kita dijelek-jelekan orang dan memang aibnya ada pada diri kita, itu yang membuat kita apa? Mencari-cari aib dia. Ya, misalnya kita mendengar si fulan menjelek-jelekan kita, kita langsung mengatakan, ah si fulan juga tuh orangnya begitu, begitu, begitu. Akhirnya apa? Sama-sama setannya, Pak. Kata Rasulullah, fainama wabalu dzalika alaihi. Karena dosanya dia yang akan menanggung, biarin aja ini bawa dosa. Subhanallah, ya akhal Islam, a'azakumullah, adab ini akhi yang harus kita selalu pelihara. Hatta antum di internet, dialog dengan siapapun, siapapun yang mengungkit-ungkit aib kita, siapa saja di antara kita, di antara manusia yang tidak punya aib? Wallahi ya akhi, kalau antum sengaja mencari-cari aib anak, antum pasti mendapatkannya. Sehebat apapun kita menyembunyikan aib, tetap saja tercium sama orang. Pasti yang namanya manusia tidak lepas dari apa? Aib. Tapi kalau ternyata ada orang yang sengaja membongkar aib kita, enggak usah khawatir. Kenapa? Karena Allah lebih mampu untuk membongkar aib dia. Makanya kata Rasulullah SAW, "Ila tattabi'u auratil muslimin, fa innahu man tatabba'a auratahum, tatabba'a Allahu 'auratah. Fa man tatabba'a Allahu 'auratah yafdahuhu walau fi jawfi baitih." Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Karena siapa yang mencari-cari kesalahan mereka, Allah akan cari-cari kesalahan dia. Dan siapa yang Allah cari-cari kesalahannya, Allah akan tampakkan kepada manusia walaupun ia melakukan kesalahan tersebut di dalam rumahnya sendiri. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan hadis 1110. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Bakar bin Khallad dalam kitab Al-Fawaid. Ia berkata, haddatsana Muhammad bin Uthman bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Ahmad bin Yunus, qala haddatsana Ayyub bin Khawt dari Abdurrahman As-Sarraj dari Nafi' أن عمر بعث سارية فاستعمل عليهم رجلا يقال له سارية فبين عمر يخطب يوم الجمعة فقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل فوجدوا سارية قد أغار إلى الجبل في تلك الساعة يوم الجمعة وبينهما مسيرة شهر. Dari Nafi bahwasanya Umar bin Khattab mengirim pasukan dan menjadikan pemimpin pasukan tersebut seorang laki-laki yang bernama Sariyah. Namanya siapa? Sariyah. Ketika Umar bin Khattab sedang khutbah Jumat, tiba-tiba Umar berkata, "Hai Sariyah, gunung. Hai Sariyah, gunung." Iya. Yeah. Rupanya mereka menemukan Sariyah yang telah berlindung di sebuah gunung di waktu itu di hari Jumat. Padahal jarak kota Madinah dengan tempat peperangan itu sebulan lamanya. Ya, dan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Umar bin Khattab mengirim pasukan yang dipimpin oleh Sariyah namanya itu. Kemudian dalam peperangan terdesaklah. Ya, kemudian Sariyah dengan pasukannya mundur. Dan Umar diperlihatkan oleh Allah dengan karomah. Ini karomah namanya, Pak ya. Kemudian Umar mengatakan, "Hai Sariyah, ke gunung, ke gunung, ke gunung." Rupanya subhanallah, Sariyah yang waktu itu sedang berperang mendengar suara Umar. "Hai Sariyah, ke gunung." Akhirnya Sariyah dan pasukannya pun ke gunung lah. Kemudian ternyata Allah pun berikan kepada mereka kemenangan. Iya. Ketika mereka kembali ke kota Madinah, mereka menceritakan hal tersebut. Bahwa dia mendengar suara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Masya Allah, ya akhal Islam, azakumullah. Hadis ini dalam sanadnya ada Ayyub bin Khawt, dia matruk. Akan tetapi Abu Abdurrahman As-Sulami meriwayatkan dalam Al-Arba'in As-Sufiyah, demikian pula Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah, dari beberapa jalan dari Ibn Wahab, akhbaroni Yahya bin Ayyub dari Ibn Ajlan dari Nafi'. Dari jalan ini juga dikeluarkan Ibn Asakir, dan demikian pula Abdiya dari Nafi' dari Ibn Umar, bahwasanya Umar mengatakan demikian. Sehingga hadis ini menjadi sahih. Hadis ini akhi a'azakumullah wa iyyakum menunjukkan akan adanya karomah yang dimiliki, yang Allah berikan kepada orang-orang saleh. Apa sih karomah itu, Pak? Karomah itu kejadian yang luar biasa yang terjadi pada seseorang yang saleh. Bedanya dengan mukjizat apa? Kalau mukjizat hanya terjadi pada para nabi, sedangkan karomah itu terjadi pada orang soleh. Tapi ingat ya akhi, ya, tidak semua sesuatu yang luar biasa terjadi pada seseorang disebut karomah. Kata Imam Laits apa? Kalau aku melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, aku tidak akan terima sampai aku lihat amalannya sesuai tidak dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati Imam Laits, beliau kurang. Aku katakan kalau aku melihat ada orang yang bisa terbang di udara, aku tidak akan terima sampai aku melihat amalannya. Karena akhi ya, dukun juga bisa itu melakukan seperti itu. Ya, kita lihat dukun ada orang yang enggak bisa mempan dibacok gitu kan. Makanya ya akhi, beda. Nah, harus dibedakan antara karomah dan sihir. Apa bedanya? Kata pertama, ada tiga perbedaan yang sangat kentara sekali. Perbedaan yang pertama, bahwa sihir itu dicari, sedangkan karomah itu datang sendiri karena memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya karomah tidak mungkin bisa didemokan, Pak. Kalau ada kiai mendemokkan karomahnya itu dukun. Walaupun pakai sorban, walaupun pakai apa? Gamis. Kadang kan kita lihat Gus Buster, Pak Gus Buster, Pak. Tim pemburu hantu itu, Pak. Yang di televisi itu, Pak. Ya, pakai sorban, pakai apa? Pakai jubah, wah lagi berantem sama jin katanya. Terus jinnya dimasukin ke botol. Udah gitu suruh gambar, gambar ditutup matanya. Wah, ini gambar jinnya nih. Masya Allah. Kita katakan tidak mungkin ini karomah. Sebab karomah tidak mungkin bisa didemokan, Pak. Gak mungkin. Iya. Karomah itu akibat daripada tauhid, mengikuti sunnah Rasul dan menjauhi larangan-larangannya. Sedangkan sihir biasanya karena apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik dan yang lainnya. Makanya orang yang penyihir itu ya pasti diminta oleh jinnya sesuatu. Suruh puasa mutih. Terkadang ada orang puasa mutih 3 hari, Pak. Apa sih puasa mutih itu? Puasa. Jadi selama 3 hari itu dia makannya cuma nasi doang. Nanti katanya kalau udah 3 hari kamu didatangi sesuatu. Itu saya punya teman dulu cerita ke saya begitu, Pak. Saya dulu katanya pernah puasa mutih. Di hari yang ketiga, di malam hari itu tiba-tiba jendela rumah saya terbuka. Kemudian datang orang setengah badan. Muka-mukanya seram katanya. Kemudian dia menusuk saya. Semenjak itu saya bisa mukul orang dari jauh. Nah ini Pak, yang namanya, apa namanya? Sihir itu pasti diusahakan, dicari dia, dicari. Iya. Bahkan para dukun itu ya akhi, azakumullah wa yakum, semakin syirik, semakin kufur, semakin sakti. Bahkan di antara dukun itu, supaya mendapatkan kesaktian yang paling tinggi, mereka menjadikan Al-Quran sebagai alas ketika buang air. Yang kufur, na'udzubillah, sallallahu alaihi wa sallam, afiyah. Kemudian, perbedaan yang ketiga apa? Bahwa sihir bisa digagalkan dengan zikir, sedangkan karomah tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. Nah ini tiga ya perbedaan antara sihir dan karomah. Kalau karomah apa? Datang sendiri sebagai pemberian dari Allah. Sedangkan sihir diusahakan dan dicari. Dicari dengan apa? Dengan semedi, dengan komat kamit baca mantra, dengan puasa, atau dengan gerakan-gerakan yang bernilai ibadah. Ada orang pak ya, pernah lihat nggak pak, dia katanya pernapasan gitu loh, tau-tau ya orang nyerang langsung mental, katanya itu dari tenaga dalam. Nggak mungkin pak, manusia biasa nggak bisa, mungkin bisa melakukan itu. Itu jin itu pak. Ya ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang perbedaan yang kedua apa? Bahwa karomah karena akibat daripada tauhid dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangannya. Sedangkan syirik, sedangkan sihir apa? Akibat daripada maksiat, bid'ah. Demikian pula syirik. Yang ketiga apa? Karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Sedangkan sihir bisa dibatalkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini juga ya akhi, kita ambil faedah yang kedua, keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah. Dan tidak aneh bagi Umar. Kata Rasulullah, "Lau kana ba'di mulhaman lakana Umar bin Khattab." Kalaulah dia setelahku ada orang yang diberikan oleh Allah ilham, niscaya dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah. Iya. Hadis ini juga kita ambil faedah ya akhi, yang ketiga. Hadis ini tidak bisa ya dijadikan dalil keyakinan orang tasawuf. Karena orang tasawuf berhujah dengan cerita ini apa pak? Adanya mukasyafah. Tahu mukasyafah? Kasyaf itu dalam ilmu tasawuf pak ya, itu bisa melihat yang gaib. Nah gimana orang tasawuf itu ya, mereka melakukan ibadah-ibadah. Biasanya mereka kumpul di suatu tempat gelap, ya kemudian mereka mengucapkan la ilaha illallah la, terus sampai nanti mereka mengucapkan hu hu hu hu hu hu, pingsan. Kalau pingsan itu disebut oleh mereka namanya fana. Iya. Dan diantara mereka kalau sudah sampai ke derajat tinggi, nah, mereka sudah sampai ke derajat kasyaf namanya. Apa itu kasyaf? Yaitu terbukanya tirai yang gaib. Jadi dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Nah diantara mereka hujahnya ini Umar bin Khattab. Ya, berarti kata mereka Umar bin Khattab itu wali. Dia bisa melihat yang tidak bisa dilihat orang lain. Kita katakan ini dalam ya menurut Ahlussunnah wal Jamaah tidak disebut dengan kasyaf. Kenapa? Karena Umar bin Khattab diperlihatkan oleh Allah pada waktu itu saja, tidak setiap hari. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apakah setiap hari bisa melihat pasukan yang dikirim? Enggak. Ketika khutbah Jumat saja dan kemudian Allah perlihatkan kepada Umar bin Khattab. Itu namanya karomah. Tidak menunjukkan bahwa Umar bisa melihat yang gaib. Makanya keyakinan orang-orang sufi yang mengatakan katanya ya wali itu bisa mengetahui yang gaib, bisa melihat yang gaib, itu semua syirik ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Tidak yang mengetahui yang gaib kecuali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis 1111. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Ibnu Sa'ad dari Ibnu Shihab, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ashbah ma ra'aitu bi Jibril dihyah al-kalbi. Yang paling mirip dengan malaikat Jibril ya di saat menjelma jadi manusia itu adalah seorang sahabat yang bernama Dihyah al-Kalbi. Ini sahabat yang sangat ganteng, Pak. Iya. Hadis ini dikutip oleh Muslim, Ahmad ibnu As-Sakir juga dari jalan lain, ya, dari Abu Zubair darinya. Dan sanadnya sahih. Hadis ini menunjukkan ya akhi yang pertama bahwa malaikat bisa merubah dirinya jadi manusia. Malaikat bisa merubah dirinya jadi apa? Manusia. Jin bisa enggak jin? Bisa juga. Ya, malaikat bisa, jin bisa. Cuma masalahnya di zaman sekarang kita tahu mana ini malaikat apa bukan. Tadi saya ngelihat ada orang, Masya Allah, jangan-jangan dia malaikat tuh. Tahu dari mana? Kita enggak tahu, Pak. Kalau di zaman Rasul, ya ada yang memberitahu siapa? Rasulullah SAW itu malaikat. Sebagaimana dalam hadis Umar yang panjang tuh ya. Kata Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulullah SAW, ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadi sya'ar, la yura alaihi atharus safar, wa la ya'rifu minna ahad. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tidak diketahui padanya perjalanan jauh. Tapi di antara kami pun tidak yang mengenal dia. Aneh nih orang, misterius. Kemudian ia bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Setelahnya Rasulullah mengatakan, itu Jibril datang mengajarkan agama kalian. Rasulullah yang beritahu. Kalau zaman sekarang kita tidak tahu. Iya. Yang jelas malaikat bisa merubah jadi manusia. Itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan ya akhal Islam bahwa malaikat itu indah bentuknya. Kenapa? Karena Jibril ya alaihissalam di sini dikatakan oleh Rasulullah yang paling mirip dengan malaikat Jibril itu Dihyah al-Kalbi. Dan Dihyah ini seorang lelaki yang ganteng sekali. Ya. Sahabat Nabi SAW di antara sahabat yang paling ganteng di antaranya Dihyah al-Kalbi. Di antara sahabat Nabi yang sangat ganteng juga siapa, Pak? Jarir bin Abdullah. Yang dikatakan oleh para ulama Yusufu hadil ummah. Yusufnya umat Islam itu Jarir bin Abdullah. Saking gantengnya itu sahabat. Bagaimana Rasulullah mensifati Jarir? Waktu itu Rasulullah SAW sedang apa? Khutbah. Kata Rasulullah akan muncul dari pintu itu rajulun ala wajhi mashatu malak. Akan muncul dari pintu tersebut seorang laki-laki yang wajahnya bagaikan malaikat. Ternyata muncul Jarir. Laki yang sangat ganteng sekali. Ini menunjukkan, Pak, bahwa malaikat memang indah. Malaikat itu indah, Pak. Kecuali malaikat-malaikat yang memang khusus untuk mengazab. Sebab kalau mengazab dengan bentuk yang indah kayaknya enggak cocok. Ya. Makanya Allah mensifati malaikat-malaikat apa namanya? Zabaniyah, malaikat apa namanya? Penjaga api neraka itu 'alaiha malaikatun syidadun ghilazun. Di neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang syidad, yang sangat keras. Ghilaz yang kasar sekali. Ya, ketika Rasulullah diperlihatkan di Isra Mi'raj, malaikat Malik. Malaikat Malik penjaga neraka Jahannam. Apa kata Rasulullah? Ya, ar-rajul al-karihul mar'a. Aku melihat ada orang yang ya, wajahnya sangat buruk sekali. Ya. Itu siapa? Kemudian kata dua malaikat itu, adapun orang yang kamu lihat buruk sekali wajahnya, itu Malik penjaga neraka Jahannam. Ya, penduduk api neraka ngelihat malaikatnya udah takut gimana nerakanya, Pak. Ya. Tentu sepadan. Adapun malaikat Jibril dan malaikat yang lainnya, ya. Mereka indah sekali. Sampai-sampai Nabi Yusuf alaihi wasallam disifati apa? Ma hadza bashara, in hadza malakun karim. Kata para wanita bangsawan itu apa? Ini bukan manusia biasa. Ini malaikat yang mulia. Ya. Masyaallah ikhwatul Islam, jazakumullah wa iyyakum. Ini menunjukkan bahwa malaikat itu apa? Indah rupawan. Tapi kita tidak pernah melihat malaikat. Yang jelas malaikat itu indah sekali, Pak. Allahu a'lam, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya dengan tanya jawab. Naam. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu wa ba'd. Apakah isbal berlaku juga buat wanita? Ada suatu kelompok yang mengatakan katanya wanita juga tidak boleh musbil. Kita katakan ini pendapat aneh bin nyeleneh. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW dalam hadis yang dikutip Imam Abu Daud memberikan batasan kepada wanita, yaitu memakai kain sejengkal dari pertengahan betis. Jadi kalau misalnya antum jengkal pertengahan betis, kira-kira sampai mana tuh, Pak? Hah? Mata kaki? Lebih? Pas? Pas kaki itu ya. Melihat mata kaki. Kemudian apa kata Ummu Salamah? Ketika Rasulullah mengatakan yurkhina shibron, hendaklah ia menurunkan kainnya satu jengkal, kata Rasulullah. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, idzan tankashifu aqdamuhunna. Kalau hanya sejengkal, ya Rasulullah, kalau begitu masih terlihat kaki-kaki mereka. Apa kata Rasulullah? Yurkhina dira'a wa la yazidna 'ala dzalika kama qala. Panjangkan lagi sehasta dan tidak boleh lebih dari itu. Lihat, tadinya Rasulullah mengatakan panjangkan berapa? Sejengkal. Sejengkal di sini kata para ulama dari pertengahan betis. Karena kan laki-laki hanya sampai pertengahan betis. Untuk wanita sejengkal dari pertengahan betis. Kata Ummu Salamah apa? Hai Rasulullah, kalau begitu masih terlihat kaki-kaki mereka. Apa kata Rasulullah? Yurkhina dira'a. Kalau begitu panjangkan sehasta dan tidak boleh lebih dari itu. Dalam riwayat Abu Daud yang lain, bahwa ketika Rasulullah menyebutkan tentang mencuci najis, apa kata seorang sahabat? Hai Rasulullah, kami wanita ya memperpanjang dhuyulahunna, kain-kain mereka sampai menyeret di tanah. Dan kami melewati tempat-tempat yang najis. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Akan disucikan oleh tanah setelahnya yang suci. Di mana sahabiat ini mengatakan kepada Rasulullah bahwa mereka itu memakai kain-kain sampai terseret di mana? Di tanah, dan mereka melewati tempat najis. Makanya kalau ada orang mengatakan wanita enggak boleh isbal, Masya Allah, ini pendapat aneh bin nyeleneh. Berarti perempuan yang pakai rok mini enggak isbal tuh, Pak. Ini musibah ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Ini ya, kalau melihat satu hadis enggak melihat hadis yang lain. Dia kira hadis larangan isbal itu mutlak baik laki-laki maupun wanita. Seharusnya kumpulkan semua hadis-hadis baru kemudian bisa kita simpulkan. Lihat para ulama penjelasannya. Makanya Syu'bah bin Al-Hajjaj berkata, "Al-bab idza lam yujma' turuquhu lam yatabayyan muradu." Hadis itu kalau enggak dikumpulkan semua jalan-jalannya, belum jelas apa yang maksud daripada hadis tersebut. Ya. Apakah benar Ustaz membunuh cicak mendapat pahala yang besar, dan apakah tidak dosa padahal kan membunuh makhluk Allah? kan yang menyuruh Rasulullah. Atas laman qatala wazagon, siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukul, maka bagi dia 100 kebaikan. Siapa yang membunuhnya dengan dua kali pukul, maka kurang dari itu. Sekarang saya mau tanya, Rasulullah SAW berbicara dari hawa nafsu atau dari wahyu? Hah? Wahyu, taib. Ya. Rasulullah SAW, Allah yang menciptakan cicak, Allah juga yang memerintahkan kita untuk membunuhnya. Kalau dikatakan kok, membunuh kan gak boleh. Betul, memang pada asalnya membunuh tidak boleh. Kecuali hewan-hewan yang memang diperintahkan kita untuk membunuhnya. Dan itu justru menjadi rahmat buat kita, Pak, biar tambah pahala. Ya, disuruh tambah pahala aja enggak mau kok, gimana sih? Ya, bayangkan kalau antum di rumah setiap hari ngebunuh cicak sekali pukul, berapa ratus pahala antum dapat? Ya enggak? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, Allah menciptakan babi tidak? Allah menciptakan anjing tidak? Allah menciptakan elang tidak? Disebutkan dalam hadis, khamsun yuqtalna fil hil wal haram. Ada lima binatang yang hendaknya dibunuh, baik di tanah haram maupun di tanah selain tanah haram, baik di dalam tanah suci maupun di luar tanah suci. Apa itu? Tikus. Tikus disuruh bunuh tidak? Bunuh lah. Kalau antum alasannya membunuh kan haram. Tikus disuruh Rasulullah membunuh, untuk dibunuh itu. Yang kedua apa? Kalajengking. Yang ketiga apa? Al-hida'ah. Itu elang yang suka nyamber orang itu, disuruh untuk dibunuh juga. Apalagi? Ya, ular. Rasulullah menyuruh kita untuk membunuh apa? Ular. Itu semua disuruh oleh Rasulullah untuk dibunuh. Ya. Pahala tidak? Kalau kita membunuh itu semuanya pahala. Karena yang memerintahkan siapa? Allah. Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu, ya akhal Islam, azakumullah ya aku. Maka demikian pula cicak. Cicak pun juga diperintahkan oleh Rasul untuk kita membunuhnya. Dan Rasulullah mengatakan sekali pukul dapat 100. Nah itu kan Masya Allah, rahmat buat kita. Ini cicak Allah ciptakan biar kita dapat tambah pahala, Pak. Ya. Tapi aneh ya, kita terkadang malas bunuh cicak, Pak. Kenapa ya? Ngelihat cicak di geli. Ya. Apakah bisa Ustadz, segelas air putih kita bacakan surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas untuk mengobati anak yang suka bandel, susah diatur? Salah penempatan itu, Pak. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW membacakan Al-Quran ke air untuk diguyurkan ke orang sakit atau diminumkan. Adapun anak yang bandel itu karena salah pendidikan biasanya. Kenapa anak ini bandel? Tanya kepada ahli psikologi dong. Kenapa? Bukan dibacain nih biar gak bandel ya, diminumin, besoknya tambah bandel lagi. Bukan itu caranya, akhi. Pasti harusnya dididik, difahamkan. Dan memang terkadang di sebagian anak-anak ada yang seperti itu. Ya, lumrah, lumrah. Karena yang namanya anak itu punya jiwa pengen main dan yang lainnya. Ya, kita penting aja mempelajari secara ilmu psikologi ataupun yang lainnya, gimana sih caranya menghadapi anak bandel itu? Apa sih sebab-sebab yang menyebabkan anak itu bandel? Kenapa begitu? Coba tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Ketika kita sholat fardu, rukun sholatnya ada kekurangan akibat lupa dan setelah salam baru ingat. Bagaimana cara sujud sahwi atau mengganti rukun tersebut? Kata Syekh Shalah Fauzan, rakaat yang tertinggal rukunnya itu dianggap tidak ada. Jadi misalnya antum sholat 3 rakaat maghrib, pas mau salam ingat, tadi saya kok kayaknya gak ada ruku, gak ada itidal, langsung sujud ya. Nah berarti rakaat itu yang tidak dianggap. Antum tambah lagi satu rakaat, Kemudian setelah itu sujud sahwi. Nah, sujud sahwinya mau sebelum salam apa setelah salam? Pendapat yang kuat wallahu alam terserah. Boleh setelah salam, boleh sebelum salam. Diberikan pilihan. Pemimpin yang non muslim itu apakah musibah buat umat Islam? Iya. Iya, karena yang namanya pemimpin itu gimana rakyat, Pak? Rakyatnya garong, pemimpinnya juga enggak jauh garong juga. Rakyatnya jelek, pemimpinnya seperti itu. Makanya kan ya kata Imam At-Tirmidzi, ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan pemimpin untuk orang zalim itu dari orang zalim juga. Kita ingin mendapatkan pemimpin seperti Umar bin Khattab, tapi rakyatnya tidak seperti rakyat Umar bin Khattab. Gak mungkin, Pak, gak mungkin. Kalau kita ingin punya pemimpin seperti Umar, kita rakyatnya harus seperti rakyatnya Umar, baru bisa. Ya. Coba kita lihat aja lah, jangan jauh-jauh. Di Indonesia ini banyak umat Islam yang terhadap Islam sendiri fobi, Pak. Terhadap Islam itu sendiri fobi mereka, enggak suka. Enggak suka orang melaksanakan syariat Allah. Enggak suka orang melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Iya tidak? Iya. Masih banyak ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah kewajiban kita bagaimana cara kita memperbaiki diri kita. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Berarti perubahan itu dari kita sendiri, Pak, rakyatnya ini, Pak. Iya. Sekarang kita pengen punya pemimpin yang anti korupsi, tapi rakyatnya sampai tingkat RT tukang korupsi. Gimana bisa dapat pemimpin seperti itu? Sangat sulit sekali ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Apa hukumnya menjual kotoran hewan ternak? Kalau memang itu ada manfaatnya boleh. Karena hewan ternak atas pendapat yang kuat kotorannya tidak najis. Kalau memang ternyata itu bermanfaat, ya kata Imam Ibnu Qudamah, yang tidak diperbolehkan untuk diperjualkan, belikan diantaranya ma la naf'alahu, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya. Nah kalau memang ada manfaatnya enggak masalah dijual. Seperti untuk kotoran ternak untuk pupuk misalnya enggak masalah kalau memang itu ada manfaatnya. Apa hukumnya memajang gambar wayang kulit di rumah kita? Itu kan gambar bernyawa, Pak. Ada hidungnya, ada matanya, ada tangannya. Ya gambar bernyawa itu. Ya, sedangkan kata Rasulullah, innal malaika la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada padanya apa? Anjing dan gambar-gambar yang bernyawa. Caranya gimana dong? Kepalanya aja dihilangin. Ya. Kepalanya dihilangin, Pak. Apa betul apabila perempuan sedang haid tidak boleh potong kuku dan rambut? Tidak ada dalilnya. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan begitu, tapi tidak ada dalilnya sama sekali. Ya. Sebab untuk mengatakan wanita haid tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku, mana dalilnya? Ini kan pensyariatan. Sedangkan syariat itu yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita mengatakan ini halal, ini haram tanpa ada. Ya Allah berfirman apa? Wala tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalu wa hadha haram litaftaru ala Allahil kadhib. Jangan kalian mensifati dengan lisan-lisan kalian ini halal, ini haram, lalu kalian pun berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Karena masalah halal haram itu bukan urusan kita, Pak. Butuh kepada dalil. Sangat harus dengan dalil. Disebutkan dalam Al-Qur'an, jangan kamu melakukan perbuatan keji dan mungkar. Apa perbedaan antara perbuatan keji dan mungkar? Ya. Dalam ayat yang apa tuh ya? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu lafaz bahasa Arabnya al-fahsya wal munkar. Al-fahsya masuk padanya apa? Kata-kata yang fahsya itu seringkali ya dari kata-kata tafahush, ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya, lebih banyak identik dengan kata-kata yang tidak baik. Sedangkan kata mungkar itu lebih banyak identik dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Bagaimana hukumnya bacaan Al-Fatihah dalam sholat yang dikeraskan, khususnya bagi makmum? Apakah makmum tetap harus baca Al-Fatihah atau cukup mendengarkan saja? Ikhtilaf para ulama. Imam Syafi'i mengatakan makmum wajib baca Al-Fatihah. Dalilnya hadis, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, ini umum hadis, baik makmum maupun imam, tidak ada bedanya. Imam Ahmad mengatakan, kata Imam Ahmad apa? Kalau keras, diam. Kalau tidak keras bacaannya imam, maka baca. Kenapa? Karena Allah mengatakan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dan diam. Kata Imam Ahmad, ayat ini turun mengenai bacaan makmum di belakang imam dengan ijma' para ulama. Ya. Demikian pula hadis dalam riwayat Abu Daud, wa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam membaca, diam. Berarti kalau imam membaca dengan keras, diam. Ya. Sementara Abu Hanifah mengatakan, imam diam aja udah. Baik imam, apa makmum diam aja, enggak usah baca. Baik imamnya baca keras maupun enggak keras. Dalilnya apa? Dalilnya bahwa bacaan makmum ditanggung oleh imam. Ya sudah, selama bacaan makmum tanggung imam, makmum diam aja udah, enggak usah baca apapun. Saya lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dalam hal ini. Kenapa? Pertama, lebih menggabungkan dua dalil. Dalil Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Yang kedua, karena ayat mengatakan demikian, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan dan diam. Adapun dalil Imam Syafi'i umum yang mengatakan tidak sah sholat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah, ini umum baik makmum maupun imam. Sedangkan ayat lebih khusus, di saat imam membaca maka hendaknya diam. Wallahu a'lam. Saya habis sholat fardu, terus saya ingin teruskan sholat sunnah, apakah harus pindah tempat atau bagaimana? Sebutkan dalam satu riwayat Muslim dalam sahihnya, Rasulullah melarang seseorang menyambung satu sholat dengan sholat berikutnya sampai ia keluar atau bicara. Sampai ia keluar atau bicara. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah apabila telah selesai sholat fardu dan zikir dan beliau mau sholat sunnah, beliau biasanya maju ke depan atau mundur ke belakang. Berarti ini menunjukkan semuanya bahwa disyariatkan berpindah tempat, kecuali memang kalau nggak ada tempat lagi gitu loh Pak. Iya. Apa hukumnya seseorang memanggil orang lain dengan nama julukan yang buruk? Pada asalnya tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya, wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, dan jangan kalian memberikan gelar-gelar yang tidak baik. Seburuk-buruknya nama itu kefasikan setelah keimanan. namanya bagus-bagus Abdul Abdullah, dipanggilnya Pengki. Ya. Enggak boleh, Pak. Misalnya antum memanggil teman antum, "Hei cicak." Ya. "Hei gendut," dan yang lainnya enggak boleh, Pak. Haram. Kecuali kata para ulama, kalau ada tujuan yang maslahatnya jauh lebih besar. Contoh misalnya para ulama terdahulu mensifati sebagian perawi hadis dengan cacat yang ada pada dia. Haddatsanal A'raj telah menyampaikan kepada kami hadis dari si A'raj. A'raj itu si pincang. A'raj itu artinya apa? Pincang. Kenapa para ulama memanggil Al-A'raj? Karena memang yang namanya beliau ini Abdurrahman banyak gitu loh. Untuk membedakan antara dia dengan perawi lain, disebutkanlah sifat yang kurang tersebut yang ada pada dia. Gak masalah kata para ulama kalau memang tujuannya untuk maslahat yang lebih besar. Kalau gak ada maslahatnya ngapain? Haram, tidak boleh ya akhwal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam turun di negeri Arab Saudi yang banyak membawa kedamaian. Kenapa negara Arab Saudi saat ini memimpin dengan koalisinya untuk menyerang negeri Yaman yang sesama saudaranya sendiri? Makanya Pak, pelajari dulu dong sebelum ngomong. Kita ini mudah menuduh tanpa melihat kenyataan. Kenapa sih itu Arab menyerang Yaman? Antum tahu Yaman dikuasai oleh siapa ketika Arab Saudi Arab menyerang? Orang-orang Houthiin, pemberontak Syiah. Di mana mereka? Ya, tadinya kan Yaman itu dikuasai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian memberontaklah orang-orang Houthiin yang dibantu oleh Iran dengan senjata-senjata mereka. Dan tujuan mereka adalah ingin menguasai apa? Saudi setelah itu. Mereka ingin menguasai apa? Mekah dan Madinah. Itu tujuan mereka. Dan mereka memahami betul apa yang diinginkan oleh orang Houthiin ini. Apalagi mereka ya ahli Islam, ya orang-orang yang bengis dan kejam. Ahlus Sunnah dibunuhi di sana. Maka ya Saudi dan semua negeri-negeri Arab seperti Emirat dan yang lainnya menyadari akan bahaya yang mengancam ini. Mereka tidak bisa tinggal diam. Mau tidak mau harus ya melakukan sebuah gerakan. Alhamdulillah, ternyata rakyat Yaman mendukung. Rakyat Yaman yang di sana mayoritas mendukung sikap Saudi tersebut. Iya. Karena memang Houthiin, orang-orang Houthiin itu, orang Syiah itu masya Allah semena-mena mereka. Iya. Makanya ya akhi, dari itulah saya anjurkan lebih baik kita jangan mudah suudon dulu sama orang. Kenapa sih Saudi gini-gini? Tanya dulu deh, tanya dulu ke mereka, apa sih alasannya kalian begitu? Iya, kenapa kalian sampai begitu? Apa sih susahnya? Komunikasi di zaman sekarang ini mudah loh, mudah. Kalau antum melarang ya untuk suudon terhadap orang Yaman, antum pun jangan suudon sama Saudi juga gitu kan. Tapi subhanallah aneh Pak, semua mata memang benci kepada Saudi. Kenapa Pak? Karena mereka negara, satu-satunya negara yang menegakkan tauhidullah jalla wa ala. Satu-satunya negara yang menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya negara yang melaksanakan syariat Islam. Di mana coba negara yang seperti di Saudi? Silakan. Iya. Di mana ada negara yang menegakkan hukum rajam, potong tangan dan lain-lain kalau bukan di Saudi? Ulama di sana sangat dihormati. Umara pun sangat menghormati ulama. Ya, penuntut ilmu di sana banyak, alhamdulillah. Walaupun ada juga orang-orang Saudi yang tidak baik, ada. Kita tidak ingkari seperti itu. Tapi itulah ya, akhi, itulah syaitan ya. Syaitan itu berusaha untuk apa? Ya. Menjadikan kita itu melihat dengan pandangan yang sebelah mata. Bolehkah wanita haid berdiam di masjid? Pendapat yang saya kuatkan, wallahu alam, yang saya pilih, bahwa wanita haid boleh tinggal diam di masjid. Kenapa? Karena dalil-dalil pendapat yang mengatakan tidak boleh semuanya lemah, tidak ada yang sahih. Dalil mereka yang melarang apa? Pertama ayat di mana Allah mengatakan illa abiri sabilin hatta taktasilu. Kata-kata abiri sabil ditafsirkan mereka berdasarkan penafsiran siapa? Ibnu Abbas. Bahwa yang dimaksud dengan abiri sabil adalah orang yang wanita haid lewat masjid dan tidak diam di situ. Padahal penafsiran Ibnu Abbas ini dhaif, lemah, karena berasal dari riwayat Atiyah Al-Aufi. Justru yang sahih dari Ibnu Abbas, dari jalan Ali bin Abi Talhah, Ibnu Abbas menafsirkan abiru sabil artinya musafir. Artinya apa? Musafir. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan hujah. Ayatnya tidak bisa dijadikan hujah. Demikian pula penafsiran Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa ayat itu adalah wanita haid yang sebatas lewat pun tidak bisa terima, karena ia berasal dari periwayatan Abu Ja'far Ar-Razi. Lemah juga. Justru yang sahih dari Ibnu Mas'ud yang dimaksud dengan abil sabil sinil musafir. Demikian pula hadis la yamassul Qur'an illa tahir. Ini dalil yang paling sahih di sini. Tidak boleh disebutkan dalam hadis ini la uhillul masajid li haidin wala junub. Aku tidak menghalalkan masjid itu untuk wanita haid maupun orang junub. Dan hadis ini bukan cuma dhaif, bahkan bertabrakan dengan hadis riwayat yang sahih munkar yang disebutkan bahwa para sahabat apabila junub dan mereka berwudu, mereka duduk-duduk di masjid. Ya, sementara disebutkan dalam hadis ini aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid maupun apa? Junub. Loh, justru yang ternyata yang ada dalam riwayat sahihah para sahabat yang sedang junub duduk-duduk di masjid dalam keadaan mereka sudah berwudu. Dan mereka yang mengharamkan seringkali mengkiaskan antara wanita haid dengan junub karena sama-sama hadas besar. Kemudian di antara riwayat dalil juga yang menunjukkan wallahu a'lam bolehnya wanita haid tinggal di masjid atau berdiam di masjid, hadis bahwasanya dahulu di zaman Rasulullah ada seorang wanita yang suka menyapu masjid dan dia tinggal di masjid. Suatu hari Rasulullah kehilangan wanita tersebut. Ternyata ia sudah meninggal dunia dan dikuburkan di malam hari. Maka Rasulullah SAW pun mendatangi kuburannya dan mensolatkannya di kuburannya itu. Sedangkan wanita kalau tinggal di masjid pasti tidak lepas dari apa? Haid. Wallahu a'lam, itu pendapat yang saya condong kepadanya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.